Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan, Kau boleh izinkan pada waktumu Tuhan, kami boleh mengadakan kebaktian bersama-sama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, menembus tembok fisikal gereja dengan teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami datang dari berbagai bangsa, ikut join lewat online kebaktian bahasa Indonesia kami di gereja The Slow Fellowship Church. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh dahsyat. Bapa, kami sebentar akan mempelajari firman-Mu Tuhan. Beri kami Tuhan hikmat untuk menerima dan mendengar dan mencernakan. Dan hikmat untuk mengaplikasikannya. Bapa, bila ada di hati kami Tuhan, masih kekhawatirankah, ketakutankah, kelemahan iman kami kah? Kami mau Tuhan gantikan dengan iman dari Kristus. Segala perbuatan kami, ucapan kami, pikiran kami, bahkan perasaan kami sekalipun yang tidak berkenan di hati Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yes. Kami mau duduk tenang di hadapan-Mu. Memilih yang terbaik, Tuhan. Menerima hadirat-Mu. Dikuatkan lewat hadirat-Mu. Diperbarui lewat kuat kuasa hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga iman dari Kristus itu bisa masuk ke dalam bejana iman manusiawi kami, Tuhan. Sehingga kuat kuasa Kristus ada dalam iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Dan kasih Kristus berlimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi buah-buah anggur yang membawakan berkat bagi mereka yang menikmati buah kami. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua. Shalom. Shalom. Shalom. Ini di minggu ketiga ya. Shalom Celidia, shalom Pastor. Halo Gerald, welcome. Hai Gerald, shalom. Nanti kita setelah kebaktian ada waktu untuk persekutuan sebelum kita doa syafaat bersama-sama ya. Kita sudah pakai format ibadah sekarang ya. Mari kita dengarkan dulu dalam 20 menit ke depan firman Tuhan bagi kita semua ya. Kita percaya Tuhan memberikan bagian yang terbaiknya dalam hidup kita. Kita harus menerimanya juga penuh. Jangan biarkan si iblis mencuri berkat Tuhan. Amin. Amin. Selama bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir dalam tahun kemuliaan bagi Tuhan, kita telah mempelajari 7 bulan lamanya siapakah Tuhan kita. Aku adalah gembala yang baik sampai yang terakhir, ya kan? Aku adalah pintu, aku adalah terang dunia, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah hidup dan kebangkitan. Ya, kita pelajari semua karakter Kristus. Kita mempelajari 3 bulan terakhir ini hidup yang berpusat kepada Kristus. Itu penting. Maria dan Martha. Martha percaya Kristus, tapi hidupnya penuh dengan hiruk-pikuk. Bahkan ketika ada Mesias pun di sampingnya, dia masih hiruk-pikuk ingin melayani Tuhannya yang seperti seakan-akan itu manusia yang letih, lelah, yang perlu diberi makan. Tapi Maria memilih yang terbaik, duduk bersimpuh di hadapan Kristus, mendengarkan, terima dari Kristus. Dan kita tahu ketika Kristus mengabarkan berita baik, itu seperti mendapat makanan rohani. Ingat, Kristus dengan wanita di Samaria, dia melakukan penginjilan, murid-muridnya ketika balik membawa makanan, seakan-akan berpikir Tuhan Yesus sudah ada yang kasih makan. Tuhan Yesus selalu bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, kita percaya di dalam Tuhan semangat itu mengalahkan fisikal. Ya, hidup dalam roh. Ketika kita semangat dalam roh kita, bahkan tubuh yang capek pun bisa Tuhan kuatkan kembali. Ingat, ya, di Emmaus, dua murid Tuhan jalan 14 kilometer, capek. Tapi ketika sama Kristus, mereka terbakar hatinya. Mereka jalan lagi 14 kilometer balik untuk mengabarkan bahwa dia ketemu mereka, ketemu Kristus yang telah dibangkitkan. Pengalaman roh kita bisa mengalahkan pengalaman fisikal kita. Ya, makanya kita sepanjang tahun 2020, setiap satu bulan kita dedikasikan 7 hari untuk doa dan puasa. Ya, gak ada yang menghukum kita, gak ada yang nunding-nunding kita kalau kita gak ikut doa puasa. Enggak. Kita ikut dengan ikhlas, kita tahu, kita mau. Ya, kalau gak bisa, gak apa-apa. Kalau bolong-bolong, gak apa-apa. Lebih baik mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Ya kan? Nah, tetapi ada tujuan yang baik dari doa dan puasa itu. Karena doa dan puasa itu menguatkan roh kita. Sehingga ketika kita membutuhkan iman, iman itu ditopang oleh roh yang kuat. Nanti kita akan pelajari. Ya, ada hubungannya dengan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan pendengaran firman Tuhan ini kita gak boleh miskin kosa kata. Pendengaran itu cuma masuk kuping kita, keluar dari kuping kanan. Itu artinya dalam pendengaran firman Tuhan itu ada level-levelnya. Bagaimana supaya kita bisa mengalami apa yang Maria, yang disebut Tuhan Yesus kepada Maria. Maria telah memilih yang terbaik dan tidak ada satupun yang bisa diambil dari dia. Bayangkan kalau kita mempunyai damai yang nggak bisa dicuri iblis. Coba pikirkan sebentar. Kita memiliki berkat yang nggak bisa dicuri iblis. Kita bisa memiliki damai sejahtera yang iblis nggak bisa congkel-congkel. Dicopotin, dipleterin. Kita mau latihan supaya iman kita kuat, ya. Judul dari firman Tuhan sore hari ini adalah kuat kuasa iman di dalam Kristus. Tapi pastor juga sempat diingatkan juga kepada Tuhan, kuat kuasa iman di dalam Kristus. Kita taruh iman kita nih bagaikan bejana di dalam Kristus. Tetapi juga bisa diartikan kuat kuasa Kristus kita taruh di dalam iman bejana iman kita. Jadi di dalam iman kita ada kuat kuasa Kristus. Haleluya. Saudara dihadapkan oleh sanak saudara sakit. Ada berita, didiagnosa. Ada pertumbuhan daging misalnya. Saudara punya iman Kristus di dalam iman saudara, saudara bisa bangkit. Minta dalam nama Yesus Kristus, segala biluh-biluh di tahun Tuhan Yesus di kayu salib telah menyembuhkan sakit penyakitku. Di dalam nama Yesus Kristus, ku lepaskan kesembuhan. Kita bisa terima. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, waktu kita belajar iman, iman itu antidotnya adalah takut. Hanya satu takut yang boleh di dalam hidup kita. Yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan pun artinya bukan seperti kita takut kayak iblis. Enggak. You know, kalau kita nonton film, apalagi film Indonesia, rupanya film Indonesia itu sudah terkenal di seluruh dunia. Film paling serem di seluruh dunia itu film horornya orang Indonesia. Ya. Itu bukan seperti itu. Takut akan Tuhan itu artinya takut yang takjub kepada Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh amat dahsyat dan maha besar. Ya. Nah, iman itu mengalahkan takut. Iman mengalahkan kekhawatiran. Jadi ini sangat penting. Kita akan belajar ayat-ayat kunci emas dari iman kita sepanjang hari ini. Nah, ada yang bilang begini. Ya, mungkin saudara pernah dengar, tapi mungkin kelihatannya logika, tapi itu sebenarnya berbahaya. Ada yang pernah bilang gini, ya, kita beriman boleh. Kan kita manusia, tapi ada batasnya. Boleh beriman, boleh. Tapi toh waktunya Tuhan juga yang terjadi. Jadi, buat apa susah-susah kita ngotot, militan, radikal, pegang iman, toh harus tunggu waktunya Tuhan juga. Jadi, selama kita menunggu waktunya Tuhan, perlu nggak kita beriman? Tetap perlu, saudara. Iman itu adalah kepercayaan diri kita akan hal yang belum kita lihat, belum terjadi. Tapi kita penuh pengharapan seakan-akan itu sudah terjadi. Contoh, ya. Kalau kita beriman memiliki mobil, kita belajar, oh ya, Pastor Ben bilang, kalau kita beriman, kalau nama Tuhan Yesus, semuanya bisa dikasih. Oh iya, tapi enggak semuanya. Lewat renungan harian selama 2 hari ini kita belajar. Dalam nama Yesus harus sesuai dengan nilai Kristus. Okelah. Baik. Mobilku, kalau aku dapat, ini mobil aku mau, mobil yang muat 7 orang. Mobil ini 7 orang buat ngangkut teman-teman ke gereja. Wah, sesuai dengan nilai Kristus. Baik. Dan Tuhan kabulkan. Tetapi dia selama menantikan mobil itu datang, dia enggak latihan nyetir. Waktu imannya menjadi kenyataan, dapat mobil 7, bisa muat 7 orang, siap-siap. Ternyata dia belum bisa nyetir. Kalau kita beriman di dalam Kristus, kita melatih otot kita. Seakan-akan mobil itu udah ada. Gimana? Langsung mulai tanya. Aku perlu dapat SIM. Oh, aku untuk dapat SIM, aku harus lulus ujian. Oh, aku harus ujian praktek, ujian teori. Mulai melatih. Seakan-akan mobil itu sudah ada. Itu namanya hikmat. Melatih iman kita yang kecil menjadi besar. Seakan-akan mobil itu sudah ada. Jadi ketika waktunya Tuhan, kita siap menerima. Jadi sebenarnya iman dengan waktunya Tuhan bukannya bertolak belakang. Nggak bisa kita bilang waktunya Tuhan, ya waktunya Tuhan. Nggak perlu beriman kencang-kencang. Justru iman mempersiapkan kita sehingga ketika waktunya Tuhan terjadi penggenapan berkat dalam hidup kita, kita itu beriman siap menampung berkat itu. Kalau enggak, mudah sekali iblis datang didongkel. Dipretelin satu-satu berkatnya. Kenapa Tuhan Yesus tekankan Maria memilih satu hal, yaitu duduk bersama Kristus, menyerap firman Tuhan Yesus, hikmat, sehingga tidak satu pun bisa diambil darinya. Tidak ada siapapun yang bisa mengambil dari dia. Nah, itu yang kita akan pelajari. Iman Kristus di dalam iman kita. Iman kita. Pengharapan juga gitu, nanti bulan November kita akan belajar pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan kita itu jangan berharap lewat dunia. Jangan berharap lewat gaji. Jangan berharap lewat suami. Jangan berharap lewat warisan. Jangan berharap kepada hal-hal duniawi. Pengharapan kita harus kepada Kristus. Karena Kristus sudah istilahnya mati di kayu salib, memberikan kita apa? Iman yang menyelamatkan. Yang minggu lalu Pak Jekyll bawakan. Iman yang menyelamatkan itu dibayar mahal. Sampai anak tunggal Allah gak kenal dosa menjadi tumpukan dosa. Gak kenal penyakit menjadi tumpukan segala kuman penyakit. Supaya kita bisa menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Iman yang menyelamatkan itu mahal. Pengharapan kita pun harus kita harapkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan firman Tuhan. Amin. Demikian juga nanti di bulan Desember kita akan merayakan kasih Kristus. Iman, pengharapan, kasih di dalam Kristus. Kalau hidup di dunia, bahan bakarnya kasih berdasarkan kelebihan fisikal saudara, kelebihan berkat, kelebihan makanan, membagi berdasarkan kekuatan dan kepemilikan sendiri, habis lama-lama rontok. Tetapi kalau kita menjadi berkat lebih karena Tuhan telah memberkati kita terlebih dahulu, kita bisa membagikan kasih karena kasih Tuhan berlimpah terlebih dahulu di dalam kita, itu adalah sumber air yang gak kehabisan. Yang Tuhan Yesus bilang, berikan aku minum air kehidupan, kamu gak haus lagi. Akulah roti kehidupan, kamu makan dari aku, gak akan lapar lagi. Itu bicara tentang kasih bagian dari Allah. Kalau kita penuh dalam kasih, kita tahu apapun segala milik kita, ini adalah titipan. Apapun yang kita miliki di dunia ini adalah kepemilikan. Bukan apa, kepengurusan, bukan kepemilikan. Kita ini jadi pengurus. Bendaharanya kerajaan Allah. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita masuk ke buku kitab Yohanes ayat pasal 20 ayat 31, ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya dan kamu beriman bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Iman yang kita miliki enggak bisa menyelamatkan kita. Saudara saat ini beriman dengan Zoom. Pencet kode Zoom, password Zoom, nyambung, bisa ikut kebaktian. Tapi iman saudara kepada Zoom enggak bisa menyelamatkan. Ya. Iman yang menyelamatkan itu apa? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Semua firman Tuhan itu sumber iman kita rupanya. Jadi iman itu dasarnya kalau mau ditambang kayak pertambangannya batu bara, iman itu yang di dalam tanah itu loh. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya, supaya kita beriman. Firman ini ditulis supaya kita beriman bahwa Yesuslah Mesias. Dari Kejadian sampai Wahyu, ujung-ujungnya saudara harus tahu bahwa firman itu menunjukkan kepada Yesuslah Mesias. Yesuslah juru selamat kita. Kita dari kitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri, bangsa Israel gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harus ada juru selamat. Hukum Taurat gak bisa menyelamatkan bangsa Israel. Yang terbaik dari bangsa Israel, Daud namanya, yang menjadi kesayangan Tuhan, belahan hati Tuhan, gagal. Berzina, membunuh secara tidak langsung suaminya, disuruh siapa? Batsyeba ya. Disuruh perang, mati. Itu kan membunuh secara tidak langsung. Tapi Tuhan kasih-kasih karunia. Tetap, keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa memenuhi hukum Taurat cuma ada satu orang loh. Yaitu Tuhan Yesus. Yang menggenapi hukum Taurat. Ya? Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Kalau kita taruh iman kita ini, kayak gelas, kita isi dengan iman Kristus, kita memiliki iman yang menyelamatkan hidup kita. Ya? Yang kedua, supaya memperoleh hidup di dalam namanya. Hidup seperti apa? Yohanes 10 ayat 10 gini sudah sering kita dengar. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, Tuhan Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bahasa Inggrisnya, full life. Hidup yang penuh dengan destinasi Tuhan dalam hidup kita. Iman di dalam Kristus yang hanya bisa memberikan kita hidup. Iman di dalam Kristus bukannya mencuri, malah memberikan. Iman di dalam Kristus bukannya membunuh, tapi memberikan hidup dan pengharapan. Iman di dalam Kristus bukan membinasakan, tetapi membangkitkan roh kita. Ya. Itu yang menjadi tujuan dalam iman dalam Kristus kita. Supaya kita memiliki hidup itu. Ya, datang berakar pada Kristus. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan berperkara kepada kita. Ayo beriman kepada-Ku saja. Orang yang sedang membuat salah, ya, kita dengar teman kita pekerjaannya hilang, gak ada penghasilan berbulan-bulan, akhirnya memutuskan untuk interview dan sudah dapat offer dari dua penerbangan, tapi puji Tuhan kata Airways panggil setelah gak berbulan-bulan gak ada jawaban. Tuhan tolong, berkat Tuhan datang dalam gak cuma satu-satu, datangnya dua-duaan, tiga-tigaan kata bahasa Inggrisnya, ya, come in twos and threes not once. Ya, Kiki juga dapat kerjaan di lokal di Bali, puji Tuhan, supaya ada penghasilan juga, puji nama Tuhan. Ya, berharap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat bahwa Tuhan menjawab kita lewat doa-doanya. Dia mengadakan mukjizat, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jadi kita mau hidup tanpa ketakutan. Hidup tanpa kekhawatiran. Kenapa? Karena Tuhanku, Tuhan yang mampu memberi, mampu menghidupkan, dan mampu membangkitkan. keadaan yang kelihatannya tidak penuh pengharapan pun, enggak berkunjungan selesai pun, ada harapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhanku yang besar, segalanya mungkin. Amin. Amin. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari-cari Dia. Ini Tuhan kasih berkat dobel. Ya. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah itu berarti apa? Menyenangkan hati Tuhan. Mendapat restu dari Tuhan. Rupanya, semakin kita tinggi besar iman kita, percaya akan hal-hal besar di dalam Tuhan, rupanya itu terus membuat Allah senang. Kalau saudara memimpin banyak anak buah di tempat kerja, kalau anak buah saudara sangat-sangat mengagumi saudara sebagai atasan, hati-hati. Karena suatu saat saudara enggak bisa menyediakan apa yang mereka harapkan, mereka akan kecewa. Yang paling baik adalah arahkan pengharapan mereka kepada Tuhan kita, bos kita yang paling tinggi lagi. Ya, rupanya kalau kepada Tuhan, Tuhan mau. Kalau ke manusia, hati-hati, bisa gagal. Tuhan enggak bisa gagal. Tuhan daya tampungnya besar. Mau berkenan kepada Tuhan, rupanya membangun iman. Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus bilang di sini, ya kan, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Rupanya, ada hubungan dengan mencari Tuhan, mendapat upah dalam rumah Tuhan, dalam melayani jiwa-jiwa dengan iman. Rupanya, ya, kalau kita percaya kepada Tuhan benar-benar ada, kita melakukan firman-Nya. Firman-Nya bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu kita mengumpulkan jiwa, nyebarin undangan kebaktian online, mengumpulkan jiwa-jiwa kembali ke rumah Bapa, rupanya di sini dikatakan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bayangkan, upah kamu double kalau yang datang mencari Tuhan saja dapat upahnya. Apalagi kita membantu orang lain supaya datang, supaya ketemu Tuhan. Dapat double. Iman kita pun makin bertambah. Kita pun makin berkenan di hadapan Tuhan. Iman itu menyukakan hati Tuhan. Itu intinya. Mau berkenan kepada Tuhan, berimanlah kepada Kristus. Amin. Nah, ini kita mau tutup dengan prakteknya. Ya, Roma 10 ayat 17. Ini simple, kita sudah sering dengar. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Seringkali kita itu, ini kan dengar firman Tuhan. Ya, dengerin aja. Enggak gitu. Ya, ini contoh. Ya, ini cilinya dia udah lihat ini dua kali. Ya, di English service sama di kebaktian altar di rumah di Scotland. Ya. Ini handphone pastor ini lumayan berat karena ada sabuk khusus ya yang anti dicuri kalau pakai, karena pastor taruh kredit card di sini, nggak bawa dompet lagi, ya lumayan agak berat karena ada lapisannya yang anti magnetnya ya itu ya. Nah, mendengarkan firman Tuhan itu ada level-levelnya ya. Yang paling gampang ya, yang paling mudah itu benar-benar mendengarkan pakai kuping. Itu seperti menggenggam. Ini handphone harga, misalnya ini barang yang berharga lah ya, anggap. Memegang handphone itu pakai klinking. Ini level mendengarkan. Iman saudara mendengarkan firman Tuhan tuh kayak megang handphone ini klinking. Ini pastor paling tahan 15 menit kali. Lama-lama capek. Ya, cuma ngandalin ini. Tapi terlepas dari capek, iblis itu gampang sekali nyomot ini. Ya, anggap aja yang ini dari tangan orang lain. Tinggal diginiin, hilang, copot. Kalau saudara menggenggam iman saudara dengan cuma mendengarkan, itu kayak megang handphone ini pakai klinking, saudara. Kita perlu pakai jari manis juga. Jari manis ini apa? Membaca firman Tuhan. Nggak cuma dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Nggak cuma dengar, baca firman Tuhan. Bawa Alkitab untuk kebaktian. Ditulis, dibaca lagi. itu makin kuat. Karena kalau kita mendengar, menurut statistik, 95% hilang dalam waktu 72 jam. Jadi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, pas hari Selasa, saudara cuma ingat 5% dari yang pastor ngomong. Makanya kita perlu baca firman Tuhan dan juga catat, ya. Baca firman Tuhan dua jari itu megang handphone ini. Tapi tetap iblis dengan mudah masih bisa ngambil. Nggak kuat. Cuma pakai dua jari doang. Ya. Yang ketiga, jari tengah. Jari tengah ini nggak cuma kita mendengarkan, membaca, kita perlu mempelajari firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus bilang tepuk pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu bukan secara fisik. Itu Tuhan menggambarkan spirit dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu mau kita mempunyai sifat untuk tidak membalas dendam. Prinsipnya tetap memberi, kasih pipi kiri. Kita perlu mempelajari. Nah ini makin kuat, tiga jari. Jari kelingking mendengar, jari manis mulai membaca, jari tengah mulai mempelajari firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ada bedanya perjanjian baru sama perjanjian lama. Belajar firman Tuhan. Waktu Tuhan, kairos itu artinya apa? Carilah dahulu kebenaran dan kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kenapa kebenarannya itu kayaknya huruf besar? Siapa itu kebenaran Tuhan? Oh iya, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu Kristus. Cari Kristus dulu. Tiga jari. Tetap ini mudah diambil, saudara. Jari telunjuk, gak cuma mempelajari, menghafalkan firman Tuhan. Kenapa? Karena gak selamanya saudara punya handphone atau Bible di saat saudara membutuhkan. Kalau saudara hafal firman Tuhan, aku jalanlah kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun datang kepada Bapa selain daripada aku. Saudara diingatkan, jalan satu-satunya kepada Bapa hanya dari Kristus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan kepada yang sakit dan yang sakit menjadi sembuh. Oh, ketika ada orang lain sakit minta didoakan, aku mampu. Aku bisa jadi alat untuk menyembuhkan orang itu. Aku bisa tumpangkan tangan. Mempelajari, menghafalkan firman Tuhan. Ayo paksakan diri kita, latih untuk menghafalkan firman Tuhan. Kalau sudah menghafalkan, grip saudara makin kuat. Saya bisa tahan 41 jam. Pegang handphone ini. Tadi 15 menit, ini mungkin 1 jam. Tapi tetap labil, saudara, ya, karena ngandelin jari doang. Jari 4 doang. Ini tetap aja bisa dijatuh. Digoyang-goyang jatuh. Ternyata butuh ibu jari. Ibu jari ini apa? Nggak cuma dihafalkan, direnungkan. Ini kuat kuasa renungkan, saya bercanda sama si Nicholas. Sapi, ya, sapi Switzerland yang hitam putih itu, yang gede, itu bisa jadi menghasilkan susu yang paling bagus di Switzerland. Susunya itu bisa menghasilkan coklat lin yang paling enak, Toblerone yang paling enak dari Switzerland. Tapi awal-awalnya itu makanannya si sapi itu apa? Rumput. Rumput hijau. Dan sapi satu-satunya rumput yang sudah dicerna, udah masuk ke dalam dekat lambung, bisa dikeluarin lagi, dilepein lagi di dalam mulutnya, dikunyah lagi. Itu benar-benar saripatinya, rumput itu benar-benar diperas, direnyah, sampai hasil bayangkan. Ya. Suka bercanda dulu, makanannya hijau, susunya bisa putih, pupnya tetap coklat. Tapi itu, poinnya di sini apa? Dicernakan, sapi itu pencernaannya bisa dua kali. Bisa dimasukin lagi, dicernain lagi, itu daunnya, diserap habis. Itu lima jari, saudara. Pegang. Lima jari. Ya. Berenungkan. Kuat pegangan saudara. Tetapi tetap saudara perlu yang namanya yang keenam. Ini telapaknya, saudara. Telapaknya ini apa? Mempraktekkan firman Tuhan. Mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Nggak cuma mendengarkan firman Tuhan, nggak cuma membaca firman Tuhan, nggak cuma mempelajari firman Tuhan, nggak cuma menghafalkan firman Tuhan, nggak cuma merenungkan, berbaca renungan firman Tuhan setiap hari dibagikan di WhatsApp group, tapi kita harus mempraktekkan. Kalau udah dipraktekkan, ini nempel, saudara, handphone di telapak tangan, pegang jempol, gini, pegang. Ya, telapak tangannya penuh, jempol bekerja, empat jari bekerja. Kalau udah kayak gini, iblis nggak bisa ngambil, saudara. Pegangan saudara kuat. Mau digoyang-goyangin nggak bisa. Ini tahan, satu hari juga bisa tahan. Ya, nangkep ya. Waktu Tuhan bilang iman datang dari pendengaran firman Tuhan, nggak cuma mendengar, kita perlu membaca, mempelajari, menghafalkan, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga firman Tuhan, ya, yang terakhir Yakobus pasal 2 ayat 26, ya, sebelum kita tutup, dikatakan di sini, seperti sebuah tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jari-jari ini membawa iman, tapi kita perlu melakukannya, telapaknya ini. Kalau lima-limanya dengan telapak tangan sudah berfungsi, saudara pegang apa aja nggak mungkin saudara bisa diambil, dicuri oleh iblis. Kalau kita cuma hidup tapi nggak ada imannya, mati juga, kata Yakobus. Jadi poinnya apa di sini? Iman dan melatih melakukan firman Tuhan. Perlu iman dan perlu kesaksian. Kita nggak bisa bilang, aku beriman tapi tidak melakukan. Mudah sekali tetap iblis bisa ambil dari kita. Ya, puji nama Tuhan, semoga firman ini bisa menguatkan kita semua. Iman kita menjadi iman yang berkuasa ketika Kristus masuk dalam hidup kita. Iman kita menjadi kuat berkuasa karena iman Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami belajar Tuhan. Iman kami timbul oleh pendengaran firman Tuhan yang mana kami diminta oleh-Mu Tuhan. Gak hanya mendengarkan, tapi juga kami mau mulai membaca firman Tuhan. Mencari kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Mempelajarinya, menghafalkannya dan merenungkannya siang dan malam serta melakukannya, karena iman kami tanpa perbuatan mati. Kami mau Tuhan menjaga iman kami. Mulai Tuhan iman kami, kami mau bagaikan bejana diisi oleh iman Kristus di dalam hidup kami, sehingga iman kami tidak mudah tergoyahkan. Kami enggak mudah dikerjai oleh iblis, dicuri oleh iblis, dipreteli iman kami oleh iblis. Tuhan, saat ini Bapa, kami mau berdoa. Bila ada ketakutan saat ini, bila ada kekhawatiran yang bukan datang dari Tuhan, bila ada keraguan-raguan, bila ada ketidaktentuan yang menggerogoti, yang memenjarai iman anak-anakmu Tuhan, saat ini kami mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sepakat sekata membebaskan Tuhan setiap iman ini dari segala belenggu iblis yang memberatkan mereka. Yang menyelamatkan bukan iman kami, tetapi iman kami dari Kristus. Iman Kristus di dalam iman kami yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami lepaskan iman Kristus di dalam setiap iman-iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh mulai mencintai firman Tuhan. Mencari ya wajah Tuhan. Mencari kebenaran Tuhan yang membebaskan kami dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dari segala keraguan-raguan, dari segala ketidaktentuan. Sehingga kami mampu melihat selalu jalan Tuhan dan menaruh iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami bersumber dari Kristus saja. Semua umat yang telah mendengarkan dan percaya dan dibebaskan, katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.